Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Bitaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yih, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan sekarang pembacaan surat Al-Baqarah ayat 267. Kemarin kita sudah membahas pada ayat yang 266 itu gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah-sedekah yang bisa rusak atau sedekah-sedekah yang ketika awalnya baik tapi karena diungkit-ungkit, karena dengan mencela, dengan riak, maka akhirnya sedekah-sedekah itu bisa menjadi hilang pahalanya. Nah, pada ayat yang ke-267 ini, kita masih membahas tentang sedekah, tentang infak, atau tentang zakat. Saya bacakan ayat 267. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, anfiku berinfaklah kalian. Min thayyibat, dari barang-barang yang baik. Ma kasabtum. Ma apa-apa kasabtum yang kalian usahakan. Wa mimma dan dari apa-apa. Akhrajna yang kami keluarkan. Akhrajna yang kami keluarkan lakum buat kalian. Minal ardi dari bumi. Wala tayammamu dan janganlah kalian memilih. Al-khabitha. Dari yang buruk. Al-khabitha dari yang buruk. Minhu darinya. Tunfikuna yang kalian infakkan. Walastum dan tidaklah kalian. Walastum dan tidak kalah kalian biakhidhihi dengan mengambilnya. Mengambil barang yang diinfakkan tadi. Illa kecuali antuhmidu, kalian tuhmidu di sini diartikan memalingkan mata pandangan. Jadi karena sesuatu itu yang hina gitu, jadi kayak memberikan itu dengan cara apa ya, memalingkan pandangan. Karena saking misalnya gitu, misalnya kita ngasih barang basi kepada tangga kita. Lah kita barang basi itu kita aja enggak mau gitu loh nggih. Antuk midu itu semacam itu. Dalam terjemahannya napa? Memercingkan mata apa maksudnya? Nggih, memercingkan mata. Jadi tidak mau apa? Kita sendiri itu tidak mau mengambilnya dengan kecuali dengan ya nyengir gitu nggih. Motone nyengir pripun? Ya, nanti kita bahas fihi di dalamnya. Wa lamu dan ketahuilah annallah bahwasanya Allah itu ghaniyun maha kaya, hamidun maha terpuji. Nggih, Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Agar kita itu punya akhlak-akhlak yang baik, ya. Punya perangai-perangai yang baik. Termasuk di dalamnya adalah akhlak di dalam kita ini bersedekah, akhlak atau adab di dalam kita itu memberi. Kemudian sering saya sampaikan di sini, kalau ayat itu didahului dengan kalimat hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti satu, sesudah kalimat hei orang-orang yang beriman itu ada perintah atau ada larangan. Jadi setiap ayat yang didahului dengan hei orang-orang yang beriman itu ada perintah atau ada larangan yang hendak Allah akan sampaikan kepada kita. Yang perintah atau larangan itu merupakan perkara yang penting. Nah di sini kita orang-orang yang mengaku beriman ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala anfiku berinfaklah. Di sini ulama-ulama tafsir menafsirkan anfiku atau berinfak ini baik infak yang wajib atau infak yang sunnah. Ya, jadi baik infak yang wajib ataupun infak yang sunnah. Infak yang wajib contohnya adalah zakat. Jadi zakat itu hukumnya wajib. Hei orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian min thayyibat, dari barang-barang yang baik. Barang-barang yang baik di sini adalah dari barang-barang yang halal. Kalau ini bentuknya usaha, ya. Jadi enggak bisa seseorang itu misalnya hasil korupsi atau hasil mencuri, kemudian hasilnya itu sebagian diinfakkan, maka itu bukan kalimat, bukan infak yang, bukan barang yang thayyib, bukan barang yang baik. Ya. Jadi kalimat hei orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari barang-barang yang baik, yaitu dari barang-barang yang halal dalam penafsirannya begitu. Misalnya dapat korupsi 1 miliar, sing 500 juta itu diinfakkan untuk ke masjid gitu nggih. Mungkin itu di masjid ya bermanfaat. Tapi untuk orang yang berinfak itu tadi, itu tidak ada pahalanya. Itu nggih, tidak ada pahalanya. Nah, terus masjidnya pripun? Ya masjidnya ya enggak ada apa-apanya, artinya enggak ada apa itu masjid ya ora dosa. Wong masjid ora ngerti itu duit kok ngerti kan enggak ngerti nggih. Kan enggak mungkin, Pak, ngendika sama pengurus masjid, ini saya habis untuk turan hambalan tak infakin ning masjid 500 juta kan enggak mungkin gitu nggih. Dan di dalam Islam tidak ada istilah money laundry. Jadi 1 miliar untuk duit 5 apa untuk duit 1 miliar sing 500 juta disedekahke berarti sing 500 juta jadi halal, tidak. Tetap semuanya tetap jadi haram. Nah, hukum halal di sini adalah halal baik dari sisi zatnya atau halal dari sisi cara mendapatkannya. Itu ya. Kalau ini bentuknya barang ya, itu menginfakkan daging babi. Maka ini sudah dari sisi zatnya, maka itu menjadi tetap haram, tidak boleh. Atau kan ada hadis ya bahwa barang yang haram, maka itu hasil penjualannya pun juga haram. Contohnya khamer, untuk batin dodolan khamer disedekahke. Nah, ini juga tetap itu bukan barang yang baik. Ya, jadi anfiku berinfaklah kalian min thayyibat. Kemudian hasil yang paling baik Bapak Ibu sekalian, ya, hasil yang paling baik adalah hasil dari usahanya sendiri. Itu hasil yang paling baik. Di sedekah yang paling baik adalah sedekah dari barang dari hasil keringatnya sendiri. Itu adalah sedekah yang terbaik. Walaupun tidak menutup kemungkinan sedekah itu bisa dari cara yang lain. Misalnya seseorang untuk warisan, kan itu bukan hasilnya sendiri ya. Sebagian disedekahkan, itu ya enggak apa-apa. Dan itu juga dapatkan kebaikan, dapatkan pahala. Tapi ketika itu dibandingkan dengan dia kerja, kemudian dari hasil kerjanya, kemudian sebagian untuk bersedekah, maka ini hasilnya lebih baik. Di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ketika Rasul memerintahkan untuk bersedekah, "Ya Rasulullah, lah bagaimana kalau kita ini enggak bisa seseorang itu enggak punya uang untuk bersedekah?" Maka Nabi memerintahkan, "Bekerjalah kamu. Dan dari hasil bekerja itu kemudian sebagiannya gunakan untuk bersedekah." Kemudian kalau kami enggak mampu bekerja ya Rasulullah, bagaimana bentuk sedekah kami? Maka Nabi memberikan saran, nasihatilah, kamu bisa memberikan sedekah dengan memberikan nasihat kepada seseorang. Nah, kalau memberi nasihat enggak bisa ya Rasulullah, bagaimana bentuk sedekah kami? Ngasih nasihat itu ora iso. Maka Nabi bentuk sedekahnya menahan diri dari keburukan itu sudah sedekah. Itu ya. Jadi menahan diri dari keburukan. Misalnya kita melihat atau di depan kita itu ada lawan jenis yang tidak halal. Nek jane ya seger gitu nggih. Ning gane enggak halal kita itu menahan diri untuk menundukkan pandangan. Lah maka dengan menundukkan pandangan itu kita itu sudah melakukan sedekah. Ah ini. Itu jadi peluang untuk bersedekah itu banyak sekali. Ya saya lanjutkan dulu di sini. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini ada dua, Allah memberikan dua apa ya istilahnya? Dua cara kita itu bersedekah, dua sumber dari kita ini bersedekah. Sumber pertama dari apa yang kalian usahakan tadi. Ini baik sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib tadi berupa zakat ketika kita ini sudah memenuhi nisab yaitu 20 dinar. 20 dinar itu kalau dikruskan 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti kalau 2 gram emas ya. Kalau 20 dinar berarti kita ketika sudah punya uang sebanding dengan 85 gram emas. Sekarang emas pinten sak gram ipun? 500, misalnya 500. Berarti kalau 85 berarti kurang lebih pinten niku? 40 juta sekian nggih. Kata 50 juta lah itu. Ketika kita itu sudah punya uang 50 juta, itu nisabnya. Kemudian syarat yang kedua adalah haul. Itu sudah kita miliki penuh selama 1 tahun. Maka ketika kita sudah punya uang 50 juta, kita miliki penuh selama 1 tahun, maka itu sudah wajib untuk dizakati sebanyak 2,5%. Nah ini ya. Itu nisab untuk zakat dalam bentuk harta ini. Jadi bapak-bapak yang punya simpanan uang entah tunai ini, itu maka ketika sudah sampai 1 tahun dan miliknya penuh, maka wajib dizakati 2,5. Kemudian kalau sedekah atau infak yang sunnah, maka itu tidak ada ketentuan kita ngasih berapa atau setiap hari atau apa, maka tidak ada ketentuan itu ya. Jadi kita disuruh untuk bersedekah atau berinfak, baik yang sunnah ataupun yang wajib dari usaha kita. Kemudian sumber yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa-apa yang kami keluarkan buat kalian dari bumi. Ini sedekah dalam bentuk hasil tanam atau hasil panen. Misalnya kita punya sawah. Sawah itu sudah kita panen lah. Panennya padi, nisabnya padi itu bukan tiap tahun tapi tiap panen. Nah, padi nisabnya berapa? Hasil tanaman itu nisabnya adalah 5 wasak. 1 wasak itu 125 kg. Jadi kalau 5 wasak berarti 5 kali 125 berarti 625 kg. Nah itu ketika kita panen sudah minimal itu, maka wajib kita zakati. Lah terus zakatnya seberapa besar? Pertanyaannya, sawah itu tadi pengairannya pakai apa dulu? Pakai tadah hujan atau pakai irigasi? Artinya ini nganggu ragat enggak gitu nggih. Nah, maka nanti pakai irigasi, tidak tadah hujan, maka itu apa? Zakatnya 5%. Tapi kalau tadah hujan artinya dia air itu tidak beli dan sebagainya, maka zakatnya adalah 10% ini. Nah, termasuk misalnya kita ternak punya kambing sebanyak 40, maka apabila sudah sampai 40, maka wajib dizakati yaitu 1 kambing gitu ya. Nih. Itu jadi kita juga punya kewajiban atau punya juga sedekah. Misalnya panen talok, nopo panen gitu, tanaman nopo nggih. Nopo rambutan, nopo lah itu kita disunahkan juga untuk dumdungin tonggo-tonggone. Itu nggih. Panen duren, nah itu koncone apa tonggone ya ora dikeki kulite tok karo ambune tok ini. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Janganlah kalian memaksudkan, maksudnya memilih dalam bersedekah itu barang-barang yang al-khabis, barang-barang yang sudah tidak baik, barang-barang yang tidak patut untuk disedekahkan. Misalnya sedekah rambutan. Niku sing dikeke sing wis bosok-bosok. Nah, ini ya. Atau sedekah ada ini do panen iwak nggih. Panen iwak sedekah niku mung rene tok nggih. Karo nggih. Dadi daging-daginge sudah diambilin nggih, kemudian apa tinggal duri-durinya tok itu disedekahke gitu nggih. Nah, ini sedekah yang tidak layak. Termasuk kadang-kadang ya, ini seseorang ngasih makanan itu sudah dia sendiri tidak mau makan. Bahasanya gini kadang-kadang. Katimbang diguak kayak notonggone wae. Nah, gitu nggih. Katimbang diguak kayak ke tonggo. Nah, kita sendiri juga padahal enggak mau. Nah. Atau ini ya, misalnya ada peristiwa musibah, entah banjir atau gempa gitu nggih. Lah, terus ada pengumuman membutuhkan pakaian pantas pakai. Wah, ini kesempatan resik-resik lemari gitu nggih. Sing wis ra gelem dinggo, enggak patut dipakai-pakai itu jenenge arek guak ya iman-iman, arek nganggu ya wis wegah, nah akhirnya ya wis disedekahke wae. Nah, ini ya, ini sedekah-sedekah yang kurang baik. Ya. Di sini digambarkan oleh Allah, walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fih. Tidaklah kalian mau mengambilnya kecuali dengan memercikkan mata, mempercingkan mata, gitu ya. Istilahnya piye ya, ini gambar ini pripun niku. Jadi karo merem lah gitu nggih. Sesuatu yang ngekek iku ora, kita itu enggak tegel gitu loh, karena saking ini wis enggak layak untuk diberikan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita ini bersedekah hendaklah dari barang yang baik. Dan sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang mimma tuhibbun, dari apa yang kita senangi. Nah, dulu di masa Nabi itu ketika turun ayat itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah niku duwe tanah yang paling disenanginya karena tanahnya itu strategis. Strateginya gimana? Strategisnya itu di depan Masjid Nabawi persis. Nah, sekarang wis dadi masjid nggih. Itu ketika di zaman Nabi di depan Masjid Nabawi persis. Kemudian yang kedua, di dalam kebun itu, tanah itu berbentuk kebun, perkebunan, dan dalam perkebunan itu ada sumurnya. Sumurnya namanya Bairuha, itu nggih. Nah, ketika ada suruhan bersedekah untuk barang yang paling disenanginya, maka Abu Thalhah itu mensedekahkan tanahnya yang paling strategis tadi, paling baik tadi. Beda kalau dengan kita nggih. Kita ini kan yang sedekah sing nggih, sing wis kita sendiri kadang-kadang wis ra gelem. Sing penting kan ikhlas. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya. Kaya dari apa? Kaya dari membalasnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu mau bersedekah, itu sebetulnya bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita sendiri. Dan Allah menjanjikan bahwa ketika kita itu mau bersedekah, Allah itu akan membalas kita. Jadi kita sedekah itu bukan butuhnya Allah. Allah itu Maha Kaya. Allah tidak butuh untuk sedekah manusia. Nah, Hamid, Allah itu Maha Terpuji. Terpuji dalam artian kalau di sini adalah terpuji di dalam membalas sedekah yang diberikan kepada manusia tadi. Artinya balasannya lebih baik ini. Ya, sekarang pelajaran yang dapat diambil. Ya, ini kalau kaitannya dengan zakat, kita diwajibkan oleh Allah bayar zakat, ya, ketika kita sudah memenuhi nisab dan haul. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tabungan-tabungan itu perlu dicek apakah sudah masuk dalam kewajiban membayar zakat. Zakat itu untuk orang yang punya kemampuan, ya, itu sebagai bentuk pembersihan dari hartanya. Jadi jangan sampai kita itu mangan gedang sak kulite, lho nggih. Niki rodok mending, jangan sampai mangan duren sak kulite. Niku rodok geragas melih, ya. Jadi orang yang dia sebetulnya punya kewajiban bayar zakat, tapi dia tidak mau bayar zakat, maka itu bagaikan dia itu makan buah sak kulite, ya. Mas, nggih makan pisang sak kulite niku ya rada enak. Sing paling anu niku mangan duren sak kulite. Nomor 2. Ya, jadi artinya yang standar dengan kita lah, itu ya. Kita juga enggak boleh pakaian kita itu kelasnya Mringharjo, kepingin sodakoh kelasnya kelas matahari, itu juga membebani kita, itu ya. Atau kita makannya berasnya itu, no biasa nih, C64 gitu ya, misalnya begitu ya. Lah kita yang kepingin sodakoh, wah golek rojo lele. Lah ini ya terlalu membebani ning ya terus terus beras jatah nggih mboten. Ya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu hendaknya kita ini bersedekah itu barang-barang yang masih layak. Bukan kita sendiri tidak mau untuk itu. Nomor 3. Ya. Masalah, tolong. Jadi pembayaran zakat atau infak itu bukan keperluan Allah, tapi keperluan kita sendiri. Kita ini kita yang membayar, karena itu nanti akan kembalinya kepada kita sendiri. Ya, ini. Kemudian nomor 4. Ya. Jadi orang yang enggak membayar zakat itu sing rugi mboten Allah, sing rugi adalah si muhaqqiq itu sendiri, orang yang punya hak untuk punya kewajiban untuk membayar zakat tadi. Dan Bapak-bapak, ini kalau pembahasan ini agak kita lebarkan ya. Kita melihat misalnya di Tambak Bayan ini. Kita data jumlah muslimin. Misalnya jumlah sekian, katakanlah sak masjid al-islam ini aja lah, jamaah al-islam misalnya jumlahnya muslimin ada katakanlah 300. 300 itu yang punya kewajiban atau yang sudah layak punya kewajiban bayar zakat itu katakanlah misalnya 20-an orang lah itu nggih. Lah itu ketika itu kita bisa kelola dengan manajemen yang baik, maka itu sudah bisa untuk membantu banyak muslimin di daerah ini juga nggih. Katakanlah misalnya tadi 20 orang. Zakat minimalnya kalau tadi 50 juta 2,5% berarti pinten niku? 1.250.000 itu nggih. Lah niki pun wong 20 misalnya. Itu berarti sudah berapa itu? 25 juta itu nggih. Itu 1 tahun. Nah. Itu dengan tadi, dengan data minimal tadi. Nah ini makanya kalau sebetulnya muslimin itu bisa mengelola syariat itu dengan baik. Padahal zakat itu idealnya dikeluarkan dari orang kaya di satu tempat dan diberikan kepada orang miskin yang berada di tempat tersebut. Nah, misalnya dari Tambak Bayan, dari orang-orang kaya, kemudian diberikan kepada orang yang terdekat atau orang yang miskin di daerah tersebut. Itu idealnya begitu. Sehingga kalau itu nanti kita praktekkan, itu insya Allah tidak ada orang miskin di tempat kita ini. Tidak ada orang sampai nyun sewu ngamen-ngamen di perempatan. Enggak ada orang sing keleletan turunin ning pinggir toko. Nah ini jadi itu ketika kita ini bisa mengelola manajemen zakat dengan baik. Nah, hanya saja kita memang muslimin itu lemah sekali di dalam problem itu, okay? Dalam manajemen itu lemah sekali. Karena masing-masing punya bukan menunaikan kewajibannya, ning menuntut haknya dulu. Sing wong sugih ya kewajibannya tidak ndang ditunaikan, sing melarat nuntut kewajiban iki wong sugih ora ndang bantu-bantu aku to. Nah, akhirnya ya saling menahan diri. Nomor 5, ya tadi termasuk juga di dalam bersedekah, bayar zakat itu hendaknya dengan ikhlas, berharap pahala dari Allah Ta'ala. Dan terakhir, ketika hendak infak atau membayar zakat dalam bentuk barang bukan uang, hendaklah dipilihkan yang pantas, yang dirinya sendiri masih merasa layak memakan atau menggunakannya. Ya, tadi guys, kita ngasihkan pakaian, ngasihkan makanan, itu paling tidak kita sendiri itu doyan. Itu udah kadang-kadang nggih, katimbang diguak kayak ketonggo wae. Nah, nggih. Ini hal-hal yang kurang baik. Ya, demikian sebelum saya akhiri, ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Akhirul kalihada, astagfirullah liwalakum. Alhamdulillah, alamin.